Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida amma ba'd. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Poin berikutnya, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa jihad itu tetap ada sampai hari kiamat bersama imam, bersama amir, bersama waliul amr. Baik waliul amrnya seorang yang soleh atau seorang yang pendosa. Kalau dia memerintahkan untuk jihad, jihad. Ya, barakallahu fiik. Ini syarat jihad, ya, syarat jihad itu harus besar atau bersama waliul amr, bersama pemerintah. Tidak bisa jihad sendiri-sendiri, ya, dengan apa? Ketua kelompoknya, ketua organisasinya, ayo kita jihad. Habiskan orang kafir itu, tidak bisa. Nah, kenapa? Ini kerusakannya akan lebih besar. Karena yang namanya perang, yang nama jihad, itu membutuhkan apa? Dana yang tidak sedikit, membutuhkan kekuatan yang tidak sedikit. Ya. Maka dengan bersama pemerintah, akan mendapatkan dukungan, mendapatkan kekuatan, dan bisa mengalahkan musuhnya, lawannya. Ya. Nah, maka kenapa Imam Ahmad menulis, jihad itu tetap ada sampai hari kiamat bersama waliul amr yang soleh ataupun yang pendosa. Karena ada golongan atau kelompok-kelompok, ya, yang mereka tidak meyakini jihad bersama pemerintah. Jihad, ya, terserah mau bersama kelompoknya saja, jihad boleh. Ini tidak benar. Jihad syaratnya harus bersama pemerintah. Nah, kemudian kenapa juga Imam Ahmad menulis di sini? Ya, karena ada yang mengatakan, ya, ada kelompok yang meyakini bahwa jihad itu kalau yang nyuruhnya waliul amr yang soleh. Kalau waliul amrnya suka dosa, suka korupsi, suka minum khamar, suka ini, jangan diturutin. Ya, sekalipun jihad melawan orang kafir. Nah, ini tidak benar. Maka yang benar adalah jihad tetap ada sampai hari kiamat kalau diperintah oleh waliul amr. Baik dia waliul amr yang soleh ataupun yang pendosa. Selama perintah itu jihad syar'i, ya, wajib untuk ikut keluar berjihad. Nah, kecuali kalau pemerintah jihadnya orang-orang yang baik diperangi gitu kan. Amat jangan tidak wajib untuk taat. Nah. Sebagaimana ketika di zaman Rasul sallallahu di zamannya Abu Bakar, setelah Rasul meninggal, orang-orang banyak yang membangkang, tidak mau mengeluarkan zakat. Maka Abu Bakar sebagai khalifah saat itu memerintahkan untuk jihad, ya, memerangi, ya, orang-orang murtad yang menolak mengeluarkan zakat. Maka yang bertaubat dibebaskan, yang tidak dipenjara, diminta taubat, jika tidak taubat maka dibunuh, ya, dianggap murtad. Baik. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, al-ghazwu madin ma'al umara ila yaumil qiyamah, al-barri wal fajir. Perang itu, jihad itu tetap ada bersama para pemerintah sampai hari kiamat. Baik pemerintah yang baik, yang soleh ataupun yang pendosa. Nah, barakallahu fiik. Maka selama jihad ada bersama pemerintah, wajib bagi kita untuk mentaati pemerintah, berperang di bawah bendera sang waliul amr. Baik dia seorang yang soleh ataupun seorang yang pendosa. Nah. Wa fi'lu hadza salaf ka ibn al-mubarak wa fa'ala hadza salaf ka ibn al-mubarak wal auza'i wa ahmad wa ibn hanbal. Ini telah dilakukan oleh salaf kita, terdahulu kita, ibn al-mubarak, al-auza'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, barakallah. Mereka tetap taat untuk keluar berjihad, keluar berperang, sekalipun yang memerintahnya khalifah yang pendosa, yang suka membunuh. Ya, ada saat itu pemerintah Daulah Abbasiyah suka membunuh, ya, orang Muslim, suka zalim kepada rakyat, ya, sekalipun dia Muslim dizalimin, ya, banyak orang Muslim yang dizalimin. Tetapi ketika memerintahkan perang, ada musuh, ada orang kafir, ya, harus bela negara, bela agama, tetap, ya, mereka keluar. Imam Ahmad Ibn Mubarak mentaati pemerintah tadi untuk berperang. Nah, padahal yang merintah siapa? Seorang khalifah yang zalim, ya, tetapi tetap diikutin, tetap taat. Qala wa qismatul fai, pembagian harta rampasan perang. Wa iqamatul hudud, penegakan hukuman. Ilal a'immah madin, ya, tetap dilakukan bersama imam, itu tetap ada. Jadi pembagian harta rampasan perang, juga penerapan hudud, hukum apa, orang yang mencuri dipotong tangannya, orang berzina dirajam, itu apa, diserahkan kepada pemerintah. Nah, barakallahu fikum. Jadi gak bisa, misalnya ada rampasan perang, gak bisa masing-masing ngambil sendiri-sendiri, enggak, diserahkan ke waliul amr yang membagi, terserah ukurannya, bagaimana mereka melihatnya, yang ini diberi berapa, layaknya berapa, itu terserah kepada waliul amr. Begitu juga penegakan hukuman, seperti hukum rajam, ya, orang yang berzina dirajam, dilempar dengan batu sampai mati, atau orang yang mencuri dipotong tangannya kalau sudah mencapai nisab. Orang yang liwat juga sama, dilemparkan dari gedung, ya, hukumannya. Ini diserahkan kepada pemerintah, kepada waliul amr. Qala, berkata Syekh Rabi, fayara anna qismatal fai lil umara. Imam Ahmad meyakini bahwa pembagian harta rampasan perang itu melalui pemerintah. Ya. Wa yara anna iqamatal hudud fi zina wal qatli wasariqah wasyurbil khamr wa masyakil dzalik ilal hukam laisat lil afrad. Imam Ahmad juga yakini bahwa hukuman bagi yang melakukan zina, dirajam atau dicambuk, wal qatlu, dikisos, dibunuh juga, wasariqah, dipotong tangan, wasyurbil khamr, hukuman minum khamr, dicambuk, wa masyakil dzalik, dan yang semisalnya, ilal hukam, dikembalikan ke pemerintah. Laisat lil afrod walalit tawaif, tidak dikembalikan ke perorangan, individual atau kelompok, organisasi. Ya. Misal ada terbunuh, maka ketika ketahuan ketangkap pelakunya, diserahkan kepada siapa? Pemerintah. Ini terbukti membunuh, maka pemerintah yang menegakkan hukuman kisos. Nah, tidak perorangan, ini keluarganya. Saya enggak terima anak saya dibunuh, saya harus bunuh. Enggak bisa. Nah, atau kabilahnya saja, kabilah itu suku, ya, atau marga gitu kan, marga Situmorang misalnya gitu kan. Nah, karena ini korbannya dari Situmorang, maka yang melakukan ketua Situmorang, ini nggak bisa juga. Nah, nggak boleh, harus diserahkan kepada pemerintah. Innama yatawalal amru fi dzalikal hakim, tetapi yang bertanggung jawab menunaikan hukuman itu adalah hakim. Li'anna hadza haqqahu, karena menunaikan hukuman itu tugasnya hakim, tugasnya pemerintah. Li'anna tawalil afrod awit tawaif, karena kalau seandainya diserahkan kepada orang per orang atau kepada suku golongan tertentu atau organisasi tertentu, lihadil asya, untuk menunaikan hukuman ini, yu'addi ila safid dima, mengarah kepada pertumpahan darah. Gitu kan? Ini saling balas dendam. Bapaknya marah, pokoknya saya yang harus membunuhnya. Dibunuhlah. Yang pihak sana enggak terima, bunuh lagi. Akhirnya anak-anak ini enggak terima bapaknya dibunuh. Terjadi apa? Pertumpahan darah. Maka hukuman itu, hukuman apa saja, mencuri, membunuh, kisos atau rajam, diserahkan kepada pemerintah. Karena kalau dikembalikan ke perorangan, ini akan menimbulkan fitnah dan kerusakan yang sangat besar, pertumpahan darah. Di tempat saya ada yang mencuri, ya, tidak diserahkan ke pemerintah tapi dihakimi ramai-ramai, ya, dihakimi, dipukulin sampai hancur benjut-benjut gitu kan. Ah, malamnya datang keluarga-keluarganya, peranglah rumah-rumah warga, dilemparin malah sampai mau dibakar. Subhanallah, inilah apa namanya akibat buruk main hakim sendiri. Tapi seandainya diserahkan ke hukum, ya sudah, apa yang terjadi kita serahkan kepada hukum, biar pemerintah yang menunaikan, di penjara atau di kisos atau di rajam, itu urusan pemerintah, diserahkan. Pasti akan tidak akan terjadi hal yang seperti tadi, perang antar keluarga, antar kelompok, antar kampung. Nah, yudalli ya yuaddi ila fitan la awwalalaha wala akhir, akan menimbulkan fitnah yang berkepanjangan, pasti permusuhan, nggak terima anak saya dibunuh sama suku ini, ya, yang suku ini nanti ya saling balas dendam. Nah, barakallahu fiik. Lakin idza tawalla dzalik waliyu amrin, seandainya pelaksanaan hukuman tadi dikembalikan kepada pemerintah, walau kana fajiron, sekalipun pemerintahnya itu seorang yang pendosa, fa innan nufus tahda, maka jiwa ini akan tenang. Keluarga korban, keluarga pelaku, ketika pelakunya yang mengkisos itu pemerintah, tenang. Ya, ya sudahlah, memang hukuman dia. Tapi kalau yang menunaikan itu keluarganya, keluarga korban, pasti akan marah. Ya, akan marah. Maka inilah syariat Islam. Islam itu sempurna. Pasti sudah mengarahkan kepada sesuatu yang lebih baik, kepada sesuatu yang maslahatnya lebih besar daripada apa? Dikembalikan ke orang per orang. Nah, wala tata'arradul ummah lil fitan, sehingga dengan diserahkan ke pemerintah, ya, ke walil amr, ke hakim, ya, tidak akan terjadi fitnah di antara umat. Nah, qala laisa li ahadin ayat ana alaihim, tidak boleh seorang pun mencela pemerintah dari sisi hukuman atau pembagian harta, kama fa'ala dzul khuwaisirah, sebagaimana yang dilakukan oleh dzul khuwaisirah. Dzul khuwaisirah pentolan Khawarij di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bibit Khawarij, pemikiran Khawarij itu dari dzul khuwaisirah ini, ya. Bapaknya Khawarij, pemikiran yang suka memberontak, yang suka membangkang kepada walul amr, ini berasal dari dzul khuwaisirah, ya. Artinya apa? Kita tidak boleh protes, ya, dengan hukuman yang diberikan oleh pemerintah atau pembagian yang diberikan oleh pemerintah. Misal, orang ini membunuh, gitu kan? Hukum Islamnya apa? Hukum Islamnya dibunuh lagi kalau terbukti. Ternyata pemerintahnya tidak membunuh, hanya memenjarakan seumur hidup. Ya sudah, jangan protes, biarkan. Ya, Allah tetap punya hukuman tersendiri bagi orang yang berhak mendapatkan hukuman. Atau misalnya harta rampasan perang, pemerintah yang membagi, kamu segini, kamu yang segini, pemerintah pasti mengira-ngira, ini orang gak punya, kasih lebih besar, ini orangnya gak punya, kasih, atau ini baru masuk Islam, harus dikasih lebih banyak supaya melembutkan hatinya. Nah, maka kita rakyat ini harus apa? Harus pasrah, harus terima. Nah, jangan sampai seperti dzul khuwaisirah. Dzul khuwaisirah ini membangkang kepada Rasul, ya. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, para kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang, maka Rasul bagi, ya, dikasih, ini bagianmu, ini bagianmu, bagianmu, bagianmu. Ada orang yang baru masuk Islam dan dia pun orang kaya, dapat bagian jatah besar sekali, ya kan? Dzul khuwaisirah protes, ya Muhammad, i'dil, subhanallah, wahai Muhammad, berlaku adillah engkau. Ini lancang sekali kepada Rasul berbuat, berkata demikian, ya Muhammad, i'dil, i'dil anta ya Muhammad, berbuat adil lah kau Muhammad, orang kaya kok dikasihnya banyak, gitu kan? Padahal Rasul lebih tahu hikmahnya apa, ini orang baru masuk Islam, dikasih banyak supaya dia semakin senang dengan Islam, gitu kan? Ya, barakallahu fiik. Tapi dzul khuwaisirah tidak terima dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasul marah, idz ana atqunnas, saya adalah orang yang paling bertakwa. Siapa yang lebih bertakwa daripada Nabi, gitu kan? Ya, saya lah orang yang paling baik, saya yang paling bertakwa. In lam adil, faman ya'dil? Kalau saya enggak bisa adil, kalau yang saya lakukan itu enggak adil, siapa lagi yang mau berbuat adil? Saya a'dalun nas, anak saya orang yang paling adil, kata Rasulullah. Ya, kalau saya enggak bisa berbuat adil, siapa lagi yang mau adil? Saya orang yang paling bertakwa di antara kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kembali kepada hukum umat ini, tidak boleh protes, ya. Terserah, kembalikan kepada pemerintah, dia mau dikisos, alhamdulillah memang sepantasnya, kalaupun hanya di penjara seumur hidupnya, sudah serahkan, mungkin Allah punya hukum lain nanti di akhirat, kalau memang dia berhak untuk dikisos, di akhirat pun akan dimintai pertanggungjawabannya, dosanya tetap akan mendapat pertanggungjawaban, kalau memang di dunia tidak sesuai hukumannya, Allah punya hukum yang adil. Nah, qala wa dafu shadaqati ilaihim jaizah nafidah, begitu pun zakat, ya, yang diberikan kepada pemerintah itu sah. Jadi misalnya gini, zakat fitr, ya, zakat fitr kita serahkan kepada pemerintah, pemerintah terserah yang bagi, pemerintah kepada siapa silahkan, ini sudah sah, Baik, barakallahu fiik. Nah, tetapi Imam Syafi'i merinci. Imam Syafi'i merinci. Kalau zakatnya zakat fitr, zakat yang zohir, seperti zakat fitr, ya, atau zakat mal, ini boleh diserahkan kepada siapa? Kepada pemerintah dan pemerintah yang membagi. Tapi kalau zakatul batin, zakat batin itu emas, perak, ya, kemudian iya, emas, perak, tambang gitu kan, maka zakatnya ya terserah dikembalikan kepada orangnya. Mau dititipkan ke pemerintah untuk pemerintah yang bagi, atau dia sendiri yang mau membagi supaya hatinya tenang, silahkan. Ini Imam Syafi'i merinci. Yang mana intinya bahwa sah kalaupun zakat kita berikan, titipkan ke pemerintah, Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional gitu. Silahkan, Pak, ini zakat dari saya, silahkan dibagi kepada siapa yang berhak, ini sah dan diperbolehkan. Nah, barakallahu fiik. Tetapi yang perlu diingat bahwa zakat, ya, pendapat yang rajih, jumhur ulama, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, zakat itu dengan makanan pokok, bukan dengan uang. Ya. Yang banyak terjadi di kita ini bayarnya dengan uang. Ya. Ini menyelisihi syariat. Ya. Ada ulama yang mengatakan, ya, zakat ketika tidak dibayarkan dengan makanan pokok, maka tidak sah zakatnya, harus bayar dengan makanan pokok. Jadi ini. Kemudian juga dibayarkan, zakatnya dibayarkan paling tidak, paling cepat itu 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Nah, kita masih baru 15 Ramadan sudah ngasih beras, sudah ke orang fakir miskin bagi-bagi. Ini kata ulama belum teranggap. Karena zakat itu ibadah yang mempunyai waktu. Sama halnya seperti sholat. Enggak sah kalau dikerjakan sebelum waktunya. Begitupun zakat, ibadah yang mempunyai waktu tertentu. Tidak sah kalau dilakukan sebelum masuk waktunya. Ini sangat disayangkan. Ya. Ada keluarga saya, dibayarkan. Zakat fitr itu, ya, afdolnya dilakukan sebelum sholat id. Pada hari satu Syawalnya. Tapi dibolehkan 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri, gitu kan. Adapun sekarang masih 15, ya. Maka ini tidak teranggap. Terus gimana? Saya sudah ngasih sedekah ini, zakat fitr ini ke orang ini. Ya sudah. Kamu masih punya kewajiban untuk bayar zakat fitri. Tapi insya Allah ini akan teranggap sebagai sedekah. Biarkan yang sudah kamu beri. Tapi nanti ketika waktunya pembayaran zakat, kamu bayar lagi. Ini dianggap sedekah insya Allah. Oh gitu. Khairin. Dan begitu juga mertua PNS gitu kan, sudah bayar zakat pakai uang, dan pembayarannya pun jauh-jauh hari sebelum ini kan, gitu kan. Iya, maka saya nasihatin, bayar lagi pakai beras, kasih ke orang fakir, orang miskin. Terus gimana uangnya? Ya sudah, dianggap sedekah, ya, nggak perlu dipertanyakan, sedekah. Di orang tua anak nasihatkan, anak sampaikan supaya bayar zakat lagi. Nah. Adapun yang sudah dipotong, ya sudah, sedekah. Alhamdulillah. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Baik. Sedikit lagi. Qolal Imamu Ahmad. Wa sholatul jum'ati kholfahu wa kholfa man wallahu jaizah. Begitupun sholat jum'at atau sholat jamaah, sah sholat di belakang pemerintah. Ya, baik dia seorang yang soleh ataupun seorang yang pendosa, atau kepada siapa yang jajarannya, bukan presiden tapi jajarannya, katakan gubernur misalnya atau camat lah jajaran kepemerintahan, maka ini pun sama sah. Yani sholatul jum'ah khalfal imam wa khalfa man wallahu minal umara wal qudha wa aimatul masjid jaizah. Boleh sholat atau bermakmum di belakang imam atau orang yang jajarannya atau hakim atau qadhi. Nah, atau imam masjid, ini sah teranggap. Qala wa man a'adahuma fahuwa mubtadi. Tapi siapa yang mengulang sholat, dia seorang yang mubtadi. Jadi karena takut saja, dia sholat di belakang presiden. Tapi karena presidennya suka zalim gitu kan, dia takut, ya sudahlah sholat saja. Nanti kalau enggak sholat, dihukum lagi. Ini pemerintahnya zalim. Dia sholat. Setelah sholat, dia ngulang lagi sholat. Etanya ngulang sholat sunnah. Tapi dia sholat fardu yang tadi dikerjakan di belakang imam. Ini dikatakan mubtadi. Ya, seorang ahlul bid'ah yang mengada-adakan perkara-perkara baru. Imam Ahmad, Imam Ibn Mubarak, dan imam-imam yang lain sholat di belakang Al-Hajjaj. Ya, sholat di belakang Al-Hajjaj, padahal dia suka membunuh. Yang dibunuh bukan orang biasa, para ulama yang dibunuh, para penghafal Quran. Tapi apa? Mereka tetap sholat di belakangnya. Barakulahik. Jadi waman a'adahuma fahuwa mubtadi. Maka siapa yang mengulang sholatnya? Aduh, kayaknya enggak sah tadi, sholat lagi. Maka dia seorang mubtadi. Qala ba'dun nas yu'id sholat al-jum'ah. Sebagian orang mengulang sholat jum'atnya. Ya, kenapa? Karena menganggap sholatnya tidak sah di belakang pemimpin yang zalim. Maka hadza mubtadi. Nah. Hatta law kana al-imam fil jum'ah mubtadi'an sholli wa la tu'id. Ya. Sekalipun yang menjadi imamnya itu pendosa atau mungkin orang yang melakukan kebid'ahan, tetap sholat di belakangnya. Ya, misal imam tapi suka melakukan perkara-perkara baru dalam agama, gitu kan? Tetap sholat sah di belakangnya. Nah. Walau kana ja'iran, walaupun dia seorang pendosa, suka membunuh, suka minum khamr, sholli ma'ahu wa la tu'id. Sholat bersamanya dan tidak perlu mengulang. Kalau memang engkau dipimpin oleh orang tersebut. Nah, fa'in a'adta sholat al-jum'ah fa'anta mubtadi. Tapi kalau engkau mengulang sholat, maka engkau mubtadi. Nah, tadi, subhanallah, ini keras ya. Hukumannya keras bagi orang-orang yang melakukan perkara baru di dalam agama. Barakallahu. Tetapi saya pernah mendapat faedah, tidak boleh sholat ya, di belakang imam, ya, imam sholat, kalau kita mengetahui imam sholatnya itu pelaku kesyirikan. Ya, misal kita tahu, ini imam ini mengaku mengetahui ilmu gaib. Ya, mengaku mengetahui ilmu gaib. Maka ketika dia jadi imam, enggak boleh sholat di belakangnya. Barakallahu. Atau kita tahu, ini imam ini suka memimpin doa di kuburan, bukan di tempat penyembelihan, ya, di tempat mana Pak Irfan? Cikotok, Cisungsang. Di Cisungsang, ya, ada imam atau sesepuh lah gitu kan, ya, dia melakukan apa, potong kerbau di pohon buat sesajen gitu kan, dia imam sholat, nggak boleh kita sholat di belakang. Wah, bapak ini kemarin saya lihat dia nyembelih kerbau diserahkan ke pohon. Ini musyrik, enggak boleh sholat di belakang dia. Beda kalau misalnya minum khamr atau pemakan riba, sholat di belakang dia. Tapi kalau udah syirik, musyrik, maka jangan sholat di belakangnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan dari kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semoga bermanfaat.